Bersama Atqa Tasjilat Al-Qasas, mendidik buah hati Anda melalui kisah-kisah nyata. Mempersembahkan kisah ke-15 dengan judul Al-Fatihah yang menakjubkan. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalian sekarang masuk ke kisah yang ke-15 ya. Sekarang dengarkan baik-baik, kisah ini sangat menarik. Pada suatu hari, ada beberapa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka hendak pergi ke tempat yang jauh. Mereka ingin singgah di suatu perkampungan. Mereka menawarkan diri untuk menjadi tamu, ya. Namun penduduk kampung tersebut menolaknya. Pada saat itu, kepala kampung tersengat binatang. Segala usaha dan upaya sudah dilakukan, tetapi gagal menyembuhkannya. Sebagian penduduk berkata, "Temuilah orang-orang yang singgah itu. Siapa tahu di antara mereka ada yang punya obatnya." Maka penduduk kampung tadi menemui para sahabat, ya, yakni sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun menanyakan tentang permasalahan, yakni pengobatan. Salah seorang sahabat menyatakan bahwa dia bisa mengobatinya, tetapi dengan syarat penduduk kampung mau memberikan upah. Maka mereka sepakat untuk memberi upah kepada para sahabat beberapa ekor kambing. Para sahabat kemudian datang serta menghampiri kepala kampung tersebut. Kemudian setelah sampai di hadapan kepala kampung tersebut, maka dibacakan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seketika itu pula kepala kampung seakan lepas dari sebuah belenggu. Ia dapat berdiri dan berjalan kembali. Masya Allah ya. Penduduk kampung kemudian memberikan upah sebagaimana yang disepakatinya kepada para sahabat. Setelah selesai mereka mengobatinya, maka diputuskan untuk pulang ke Madinah. Maka para sahabat setelah sampai ke Madinah kemudian menceritakan perkara tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarnya, maka beliau bersabda, "Kalian sudah benar. Bagilah dan tetapkan satu bagian untukku beserta bagian kalian." Nah, demikian dulu anak-anakku sekalian. Insyaallah akan kita sambung kisah nyata yang lainnya di lain waktu dan di lain kesempatan. Sumber bacaan hadis Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu dalam As-Sahihain.